Hei kawan, bila engkau ke Bali, kabarilah diriku ini, agar aku bisa menjemputmu di sana di Airport Ngurah Rai. Hei kawan, bila engkau ke Bali, kabarilah diriku ini, agar bisa bersulang nikmati arak Bali bersamaku di sini. Om Swastiastu, apa kabar kawan aku made dari Bali? Pulau ku indah, pulau dewata, orang bilang pulau surga. Pantainya indah, gunungnya megah, pulau seribu pura. Orangnya ramah, tak banyak tingkah, tak pernah bikin masalah. Oh, hey kawan, bila engkau ke Bali, kabarilah diriku ini, agar aku bisa menjemputmu di sana di Airport Ngurah Rai. Hei kawan, bila engkau ke Bali, kabarilah diriku ini, agar bisa bersulang nikmati arak Bali bersamaku di sini. Terima kasih kawan, kau sudah datang, dan semoga kau terkesan. Bila nanti datang, ajaklah semua kawan-kawanmu di sana. Dan aku selalu siap antarkan engkau lihat seni dan budaya. Semoga nanti kawan takkan kau lupakan arak Baliku yang garang. Oh, hey kawan, bila engkau ke Bali, kabarilah diriku ini, agar aku bisa menjemputmu di sana di Airport Ngurah Rai. Hei kawan, bila engkau ke Bali, kabarilah diriku ini, agar bisa bersulang nikmati arak Bali bersamaku di sini. Tak percaya, buktikanlah sendiri Bali terkenal di pelosok negeri. Ada Kuta, ada Lovina, Nusa Dua dan Ubud, tanah Lok dan Sanur yang indah. Oh, hai kawan, bila engkau ke Bali, kabarilah diriku ini, agar aku bisa menjemputmu di sana di Airport Ngurah Rai. Hei kawan, bila engkau ke Bali, kabarilah diriku ini, agar bisa bersulang di mati.